الميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهلون. Biasa yang 11, yang jalan 16 baik syair. Kalau kita baca, adapun artinya adalah aku mengikrarkan, menyetujui. Persetujuan ini masuk dalam kategori keyakinan, keimanan, kepercayaan. Aku meyakini, aku mengimani, aku mempercayai. Al-mizan, tentang timbangan. Ada timbangan di hari kiamat. Wal-haudin ladhi, dan juga telaga. Telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah anugerahkan kepada beliau. Alladhi arju bi'anni minhu rayyan anhalu. Ya, aku mengharap, mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala bahwa agar supaya aku pun ikut minum dengan puas dari telaga tersebut. Jadi mulai pada bait syair yang sebelumnya, pada pertemuan terakhir kita kaji, kemudian bait syair hari ini, beberapa bait syair yang setelahnya nanti akan datang juga penyebutannya, adalah di antara perkara-perkara atau nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tragedi peristiwa kejadian yang terjadi di hari kiamat secara acak penyebutannya, mulai dari Allah dilihat di padang mahsyar, Allah dilihat di surga. Kemudian pada hari ini kita akan ambil juga berkaitan dengan mizan. Nah, hal-hal yang akan kita jumpai sebagai umat manusia di hari kiamat kelak. Demikian juga pada bait syair yang berikutnya adalah haud, telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang juga berkaitan dengan sirat, surga dan neraka dan seterusnya. Ikhwan fil din, azani wa jazakumullahu taala jami'an, pada pertemuan kita malam ini ada dua hal yang akan kita singgung. Namun kalaulah sempat dua hal tersebut kita kaji, boleh tidak satu hal saja berkaitan dengan mizan. Berkaitan dengan mizan. Nah, mizan secara bahasa artinya adalah ma tuqaddar lil asya'u khiffatan wa thiqalan. Ma tuqaddar al asya', sesuatu yang dikadar dengannya, ditimbang dengannya, baik itu dari sisi ringan atau beratnya. Masyhur yang kita pahami ketika disebutkan tentang timbangan, ya, alat ukur, alat timbang. Namun alat ukur di sini ada beberapa, ada alat ukur takar isi, ada alat ukur berat. Nah, yang di sini adalah alat ukur berat. Akan datang nanti juga penyebutan dalilnya bahwasanya mizan atau timbangan di alam akhirat sama dengan timbangan yang mungkin kita lihat di kehidupan dunia, memiliki dua neraca timbangan. Artinya amalan ditimbang berat dan ringannya dari sisi kebaikan dan keburukan. Mana yang lebih dominan, itulah nah dia diikut sertakan baik dan buruknya. Ini secara bahasa tentang barakallahu fikum jami'an mizan. Adapun landasan hukumnya datang banyak sekali dari Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Faman tsaqulat, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangannya, ya, amalan kebaikannya lebih berat, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, namun barang siapa yang ringan timbangannya, ya, ringan amalan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ini salah satu dalil dalam Al-Qur'an Karim tentang penetapan akan adanya timbangan di hari kiamat. Datang juga semisal perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'u mawazinal qisthi yawmal qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a." Wa nadha'u mawazin, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tancapkan timbangan. Mawazinul qist, timbangan keadilan. Fala tudlamu nafsun syai'a, tak akan didolimi satu jiwa pun pada hari kiamat. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun itu adalah sebesar biji dzarrah, satuan terkecil dalam makhluk ciptaan Allah, biji paling kecil, baik dan buruknya tetap ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai diberikan ganjaran dan balasan. Kalau barusan kita sebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, datang juga dalil tentang timbangan dari hadis. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, beberapa hadis terakhir sebelum beliau Imam Bukhari menutup Sahih Bukhari beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Artinya adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan namun berat di timbangan, serta keduanya dicintai oleh Ar-Rahman, dua kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Penetapan tentang timbangan bahwasanya amalan lisan ketika diucapkan ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sakilatan fil mizan, dan ternyata dua kalimat ini adalah bernilai berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum jami'an, tentang timbangan kita mengimani tentang hal tersebut. Sebagaimana ungkapan dari sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, wa uqirru bil mizan, aku mengikrarkan tentang mizan. Pengikraran i'tiqadiyah, qalbiyah, imaniyah, ikrar dari sisi ideologi, ikrar dari sisi kepercayaan dan keimanan, bahwasanya ini salah satu peristiwa atau tragedi atau kejadian yang akan kita jumpai kelak di hari kiamat. Ikhwan fil din, azani wa azakumullahu ta'ala, beberapa dalil datang dalam Al-Quranul Karim terkadang bervariasi menyebutkan tentang timbangan yang kita sendiri ikrarkan dalam akidah kita sebagai peristiwa atau salah satu peristiwa di hari kiamat. Terkadang timbangan ini datang dengan lafaz tunggal atau isim mufrad, terkadang juga datang dalam kata majmu, bentuknya lebih daripada satu. Kita lagi, timbangan terkadang datang dalam lafaz Al-Qur'anul Hadis, Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tunggal isim mufrad, menunjukkan tentang hanya ada satu timbangan. Terkadang juga menyebutkan lebih daripada satu dengan kalimat majmu', lebih daripada satu, dua, tiga atau seterusnya. Seperti hadis yang tadi kita isyaratkan, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatan fil mizan, berat di timbangan. Mizan datang dengan lafaz mufrad. Nah, timbangan mufrad, kata tunggal. Kadang juga datang dengan lafaz majmu', seperti ayat yang tadi kita bacakan di depan, wa nadha'u mawazinal qisto liyaumil qiyamah, kami tancapkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Muncul pertanyaan sekarang, nah, kalau begitu berapa jumlah timbangan yang ada sebenarnya di hari kiamat? Apakah jumlahnya satu saja sebagaimana datang dengan lafaz tunggal, atau jumlahnya banyak sesuai dengan jumlah bilangan yang akan ditimbang, yakni umat manusia? Kami dapat pendapat dari guru kami Syekhul Yahya habibullah taala, beliau menetapkan bahwasanya yang ada hanyalah satu timbangan saja, satu timbangan milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyebutan tentang lafaz majmu'nya adalah berkaitan dengan mauzun, yang ditimbang banyak namun menggunakan satu alat ukur timbangan. Dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain datang dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala asrarul hisab, ketika menghisab sangat cepat, tanpa perlu menggunakan alat ukur timbangan yang banyak. Satu kali timbangan seluruhnya umat manusia langsung ditimbang dalam satu waktu yang sama, nah bisa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mudah, tidak mustahil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa asrarul hasibin, dan dia adalah zat yang paling cepat penghitungannya. Nah, ini pendapat yang pertama, mengatakan bahwasanya meskipun datang dengan lafaz majmu', yang diinginkan adalah jumlah bilangan orang atau makhluk yang ingin ditimbang, namun alat ukurnya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang lain dari kalangan salaf, disebutkan seperti pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwasanya datang dalam bentuk majmu', menunjukkan bahwasanya timbangan banyak. bahwasanya timbangan banyak, hanya saja itu dinisbahkan kepada makhluk. Masing-masing orang ditimbang dengan alat timbangan dia, kemudian ada alat timbang yang utama dan itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, pendapat yang baru mengatakan bahwasanya nah, datang dengan lafaz majmu' menunjukkan bahwasanya banyak jumlah timbangan sesuai dengan jumlah manusia atau makhluk yang ingin ditimbang. Masing-masing satu orang memiliki alat timbang sendiri per satu orang. Makanya datang dengan lafaz majmu'. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada satu alat timbang utama dan itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali hitung semuanya langsung bisa enam tertimbang. Wallahu taala alam bisawab, mana yang tayyib. Al-muhim, datang dalil menyebutkan tentang demikian, datang dengan lafaz tunggal menunjukkan bahwasanya ada alat timbang utama milik Allah, datang juga dengan lafaz majmu', dari sisi banyak makhluk yang ingin ditimbang. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu taala. Kemudian dari kesimpulan dalil yang datang baik itu Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang ditimbang. Ada tiga perkara yang ditimbang. Nah, paling pertama yang ditimbang adalah amalan. Amalan yang ditimbang. Setiap kita punya amalan. Kemudian dari masing-masing neraca timbangan tersebut dimasukkan amalan, yakni amalan kebaikan pada satu neraca timbangan, kemudian amalan keburukan pada satu neraca timbangan yang lainnya. Dan lihat mana yang lebih mendominasi, baik dan buruknya, berat dan ringannya. Jadi yang ditimbang adalah amalan. Adapun landasan hukumnya adalah datang dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita syaratkan di depan, bahwa di antara amalan yang ditimbang adalah amalan 6 ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Kita lagi bunyi hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Hadis ini menunjukkan tentang bahwa yang ditimbang adalah amalan, amalan lisan dalam hadis yang barusan kita baca. Kemudian perkara lain yang ikut ditimbang juga adalah selain amalan adalah catatan amalan. Catatannya kali ini, kalau yang pertama tadi adalah amalan yang ditimbang, namun kali ini adalah catatan berupa kitab, dan masing-masing kita punya. Adapun catatan amalan dari sisi landasan hukumnya adalah datang hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi serta yang lainnya, datang juga dari Ibnu Majah. Ada satu hadis yang disebutkan oleh para ulama dengan hadis al-bitaqah, hadis tiket. Nah, hadis tiket. Bunyi hadisnya selengkapnya kita baca, datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah sayakhlusu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Simak baik-baik hadis yang menyebutkan tentang yang ditimbang adalah catatan amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari umatku di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Ada seseorang yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihisab dan ditimbang, namun hasil akhirnya adalah orang ini akan diloloskan, diselamatkan. Kisah selengkapnya adalah bahwa fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddal basar. Lanjut hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan kepada orang ini catatan milik dia sejumlah 99 lembar catatan amalan, satu catatan amalan sejauh mata memandang. Jadi orang ini sendiri dia punya catatan, dari sisi jumlahnya ada 99 lembar. Per satu lembar catatan amalan panjangnya sejauh mata memandang, dan isinya semuanya adalah dosa kejelekan. Isinya semuanya adalah kejelekan, dosa, maksiat, dan seterusnya. Thumma yaqul, kepada kata Allah Subhanahu wa taala, Atungkiru hadza syai'an, apakah engkau mengingkari ini sesuatu pun? Allah interogasi orang ini. Nah, apakah ada catatan yang mungkin kurang tepat, engkau tidak setuju, tidak ada di dalam amalan engkau namun tercatat dalam catatan tersebut. Intinya seluruhnya adalah catatan amalan kejelekan. Adolamaka katabati al-hafidun, apakah pencatatku mendolimi engkau? Dari kalangan malaikat yang mencatat. Mayal firmin qawlin illa ladaihi rakibun atid. Ya, pencatat amalan adalah rakib dan atid. Fayaqulu, dia memberikan jawaban, la ya rob, tidak wahai rob, ya semuanya betul, semuanya tepat, semuanya tidak ada yang keliru. Nah, dalam sebuah kira-kira bahwasanya orang ini tertunduk, tersipu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pasrah, tidak mungkin bisa selamat. Teh, kalau seandainya saja catatan dia hanya satu lembar, itu pun satu catatan amalan sejauh mata memandang isinya dosa, nah bagaimana mungkin bisa lolos? Apalagi ini jumlahnya 99 catatan amalan, satu catatan amalan sejauh mata memandang isinya seluruhnya adalah 6 dosa dan kekeliruan. Fayaqul, kemudian Allah balik bertanya kepadanya, afalaka udrun, apakah engkau punya alasan? Jawaban dari dosa-dosa yang pernah aku perbuat, yang sempat tercatat dalam catatan amalan engkau ini. Fayaqulu la ya rob, dia memberikan jawaban, tidak wahai rob. Artinya dia pasrah. Nah, menyerah dengan catatan yang ada, dan catatan tidak akan mungkin keliru. Fayaqul, kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bala innalaka indana hasana fa innahu la dhulma alaika al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu saja engkau masih punya satu amalan kebaikan, datang dengan lafaz 6 mufrad nakira. Cuman satu saja. Indalaka indana hasanatan, engkau masih punya satu amalan kebaikan di sisi kami, dan engkau tidak akan terdolimi pada hari ini. Maha adil. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Satu kejelekan, satu kebaikan akan kita jumpai apabila itu adalah amalan kita. Nah, lanjut tadi saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatukhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkan kepada dia satu atau enam secari kertas. Isi kertas tersebut ternyata isinya adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqul, akhdir waznak. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, datangkan timbangan. Ini termasuk dalil yang kuat bahwasanya orang ini pun memiliki timbangan sendiri. Nah, ahdir waznak, datangkan timbangan engkau. Dia datangkan, punya dia, punya orang ini sendiri. Yang sesuai dengan kita perinci tadi, bahwasanya masing-masing kita punya timbangan. Nah, kemudian ada timbangan utama juga milik Allah Subhanahu wa taala yang datang dengan lafaz tunggal atau mufrad dari Al-Qur'an dan hadis. Fayaqul, kata orang tersebut, ya Rabbi mahadihil bitoko mahadihil sijillat. Orang ini menyepelekan, wahai Rabb, apa gunanya satu atau secari kertas ini dibanding dengan sekian banyak catatan? Ya, artinya menurut dia, menurut pemahaman pendek dia, bahwasanya secari kertas apa gunanya ketika dibanding dengan 99 catatan amalan, seluruh catatan amalan tersebut berisikan dosa, menurut dia tidak akan bermanfaat. Fayaqul, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tudlam, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi, yakni pada hari ini. Qala fatudu as-sijillat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqa fala yathqul ma ismillahi syai'un. Kemudian diletakkan 99 catatan amalan berisikan kejelekan di satu neraca timbangan, dan diletakkan juga secari kertas berisikan dua kalimat syahadat pada neraca timbangan yang lainnya. Nah, kemudian berterbanganlah 99 catatan amalan tersebut. Artinya apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lebih berat ketika ditimbang, meskipun hanya tertera di secari kertas. Nah, terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita simpulkan dari apa yang kita ingin sebutkan tadi di depan, bahwasanya selain amalan yang ditimbang berdasarkan hadis ini, ada sesuatu yang lain yang juga ditimbang. Apa itu? catatan amalan. Jadi amalan ditimbang, perkara yang kedua yang ikut ditimbang juga adalah apa? Nah, catatan amalan. Berdasarkan hadis ini dan dengan jelas tadi kita baca sekaligus menyimak terjemahannya, 99 catatan amalan ditetapkan pada satu neraca timbangan. Ada kertas yang berisikan juga la ilaha illallah, la ilaha illallah juga adalah amalan. Nah, dan amalan yang paling terbaik hanya dicari kertas, catatannya secari kertas ditimbang dan ternyata la ilaha illallah lebih berat. Nah, ini perkara yang kedua yang ikut ditimbang. Ada perkara yang ketiga yang juga ikut ditimbang adalah pelaku amalan itu sendiri. Jadi orangnya ditimbang, orang ikut ditimbang pada hari kiamat pelaku amalannya. Nah, kita akan sebutkan dua hadis berkaitan dengan pelaku amalan ditimbang. Datang kisah dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Alur cerita hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW terkadang melakukan perjalanan safar dan keseringannya beliau istirahat di siang hari. Istilah qailulah. Nah, qailulah sejenak istirahat tidur. Dan biasanya Nabi SAW tidur atau istirahat siang, para sahabat singgah di satu lembah yang terdapat banyak pepohonan. Nah, singgah di siang hari ketika safar, mereka singgah di suatu lembah yang terdapat banyak pepohonan. Kemudian mereka menyengaja memilih untuk Rasulullah SAW enam pohon yang rimbun, pohon yang lebat daunnya, yang rindang. Kemudian mereka bersebar, para sahabat bertebaran di pepohonan yang lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini, dia memilih salah satu pohon arok. Arok adalah pohon yang menjalar seperti rotan atau nam seperti pohon siwak. Dia naik ke salah satu ranting pohon arok tersebut, kemudian datang angin kencang meniup tapi gamisnya, jubahnya terangkat. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah orang yang kurus, kecil, kerempeng. Nah, Ibnu Mas'ud, ketika para sahabat melihat kurusnya atau kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud, mereka tertawa semacam mengejek, meremehkan, menyepelekan. Mendengar tertawaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mimma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan?" Mereka memberikan jawaban, "Min dikkati saqai." Kami tertawa dari kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membela kepentingan Ibnu Mas'ud dengan ucapan beliau, "Atadhakuna min dikkati saqai? Fa wallahi lahumā asqalu indallahi yawmal qiyamati min jabali Uhud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kalian tertawa dengan kedua betis Ibnu Mas'ud? Demi Allah, kedua betis tersebut lebih berat di sisi Allah pada hari kiamat daripada gunung Uhud." Daripada gunung Uhud. Nah, hadis ini sekilas menerangkan kepada kita bahwasanya betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat di hadapan Allah ditimbang dan ternyata lebih berat daripada 6 kadar berat gunung Uhud. Ini dari sisi orang mukmin, dari sisi pelaku amalan kebaikan. Datang juga pelaku amalan kejelekan juga ikut ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari. Bunyi hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajulin saminin batinin yaumal qiyamati wala yuzanu indallahi janahu ba'udah wala yuzanu indallahi janahu ba'udah." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat seseorang yang perutnya besar, berpostur tubuh gendut, gemuk, namun dia ditimbang di hari kiamat di hadapan Allah tidak lebih daripada sehelai sayap nyamuk. Tidak lebih daripada sehelai sayap nyamuk kadar timbangan beratnya. Nah, dari dua hadis yang barusan kita sebutkan tentang dari sisi pelaku amalan kebaikan, Ibnu Mas'ud ditimbang dan ternyata bobot berat badannya lebih daripada gunung Uhud. Kemudian orang kafir dari pelaku amalan kejelekan juga ikut ditimbang, ternyata beratnya mereka, atau pelaku kekafiran tersebut tidak lebih daripada sehelai sayap nyamuk, menunjukkan kepada kita bahwasanya barakallahu fikum jami'an pelaku amalan juga ditimbang pada hari kiamat. Kesimpulannya, barusan apa yang kita tahrirkan dalam permasalahan ini, tiga perkara yang ditimbang di hadapan Allah pada hari kiamat. Yang pertama apa? Amalan. Kemudian yang kedua, catatan amalan. Yang ketiga adalah pelaku amalan itu sendiri. Nah, meskipun orang tersebut berbadan besar, gemuk, gendut, namun yang dinilai adalah amalan orang tersebut. Nah, atau di sisi lain bahwasanya ketika orang tersebut adalah kurus, kerempes, sebagaimana postur tubuhnya Ibnu Mas'ud, namun ketika amalannya baik, nah ternyata dia adalah lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Ini berkaitan dengan pembahasan kita tentang mizan ataupun berkaitan dengan haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Nah, mudah-mudahan cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.